Dalam gelap ini, sepi ini, mengapa ku masih sendiri? Dinginnya malam dan terangnya bintang menemani waktuku malam nanti. Tak terasa ku begitu larut dengan masalah yang tak pernah surut. Ku coba untuk tetap tegar dan ku coba untuk selesaikan. Kan ku nikmati indah dunia ini, walau tanpamu lagi ku berdiri. Kan ku coba tulis kembali semuanya tentang kita. Kini telah ada yang punya, semoga langgeng dan bahagia. Dan biarkan aku sendiri merenungi kesepian ini. Teman-temanku mencoba menghiburku dengan canda tawa seperti dulu. Kan ku coba semuanya tentang kita. Aku pun mulai mengerti apa artinya berdua.